aku Zaskia Sungkar. Dan saya Irwansyah. Kita mau sharing-sharing nih. Biar gigi kita tetap sehat dan gak berlubang, kita selalu hati-hati banget pilih pasta gigi. Akhirnya kita nemuin pasta gigi baru yang manfaatnya oke banget. Apalagi ada kandungan siwak sebagai antibakterial alami. Ini loh yang kita pakai, pasta gigi baru Barakat. Iya, pasta gigi Barakat punya kandungan siwak untuk lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Ada green tea-nya juga, yang bikin menyikat gigi jadi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak satu kali sikat. Dan pastinya gigi kita makin sehat terawat. Iya dong, Barakat tuh beda sama pasta gigi kita yang dulu. Ganti yuk pasta gigimu dengan Barakat. Banyak banget manfaatnya. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat.